Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita telah sampai kepada ayat 60 dari surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hal unabbi'ukum bisyarim min zalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan saya beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan ada orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita kaitkan ayat 59 dan ayat 60 dari surah Al-Ma'idah ini, suatu hal yang menarik, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika dia menyebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlal kitab, hal tangkimuna minna, apakah kamu benci kepada kami? Dan di akhir ayat Allah mengatakan wa anna aktsarukum fasikun. Allah mengatakan sedangkan kebanyakan di antara kamu benar-benar yang fasik. Artinya apa? Bahwa tidak semua ahli kitab itu fasik. Ini adalah objektivitas Islam. Islam menilai secara objektif yang baik dikatakan baik walaupun itu dari ahli kitab pada masanya, dan yang tidak baik tetaplah tidak baik. Tapi suatu hal yang menarik, suatu hal yang menjadi tambah objektif, bahwa yang buruk lebih banyak daripada yang baik. Untuk itu Allah mengatakan kebanyakan, aksaruhum, mayoritas dari mereka adalah fasik. Fasik, kefasikan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi adalah sesuatu yang keluar dari aturan main agama yang benar. Seperti fasokati rutubah, kurma yang lekang sehingga sudah nikmat untuk dikonsumsi oleh manusia. Begitu juga orang yang sudah melekangkan diri dari ajaran agama, maka dia sudah mudah dikonsumsi oleh setan dan dipermainkan oleh hawa nafsu. Ayat 60 mengatakan ada yang lebih dahsyat dari orang yang fasik lagi. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan saya beritakan kepadamu orang yang lebih buruk pembalasan dari orang fasik itu di sisi Allah? Siapa itu? Orang yang dilaknat oleh Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi. Orang yang dimurkai Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abdat taghut, yaitu mereka yang dijadikan kera dan babi, orang yang menyembah taghut. Ringkasnya, mereka inilah adalah orang Yahudi. Nah, jadi ketika dibilang ghairil maghdubi alaihim, jangan kami menjadi orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Yang dimurkai Allah itu adalah kaum Yahudi. Cirinya bagaimana? Yahudilah yang disebutkan Allah kunu kirodatan khosiin, jadilah kamu kera yang hina. Ulaika syarrum makana, orang yang dimurkai Allah ini sangat buruk tempatnya dan sangat sesat jalan yang mereka tempuh. Silakan Ustaz Fajrul untuk melanjutkannya. Ini unabbiukum artinya Allah akan beritakan, Allah beritahukan. Bisyarri min zalika. Bisyarri min zalika di sini artinya orang-orang yang Allah laknat. Masubatan itu sebagai ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kira-kira itu? Yaitu yang dibilang di sini adalah orang-orang taghut. Kenapa kita artikan bisyarri min dzalika, orang-orang yang dilaknat? Karena setelah indallahi di situ man la'anahullahu, bagi siapa yang dilaknati oleh Allah karena dia sudah melaksanakan melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi inilah orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihi maksudnya Allah murka kepada orang-orang yang selalu tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja orang-orang yang Bukan saja itu saja kata Allah, Allah murka, tapi Allah jadikan di antara mereka minhum, itu artinya di antara, tidak semuanya seperti yang Ustaz bilang tadi. Berarti tidak semuanya orang-orang Yahudi itu dijadikan kera, tapi sebahagian saja. Siapa sebahagian itu? Yaitu orang yang betul-betul tidak mengindahkan perintah Allah semenjak peringatan demi peringatan tidak diindahkan. Wa al-qirata wal khanazira. Artinya Allah jadikan kera dan Allah jadikan juga sebagian mereka itu sebagai babi. Begitu. Kenapa contohnya mesti kera dan babi? Kira-kira apa makna yang terkandung dalam hal itu? Iya, jadi suatu hal yang menarik bahwa disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi bahwa mereka telah berubah bentuk menjadi binatang betulan. Ada yang menjadi kera dan ada yang menjadi babi. Namun hanya dalam sementara waktu, kemudian mati dan habis. Artinya ini adalah memang azab siksaan Allah yang pernah terjadi. Yang kedua, sebagai perwujudan watak yang dimiliki oleh kera dan babi. Apa bentuk kera dan babi tadi? Kera itu, Ustaz Fajrul, gimana kera itu? Itu selalu memamerkan kemaluannya. Kera. Jadi kera itu adalah lambang orang yang tidak memiliki rasa malu. Dia tidak melihat adanya aurat yang harus ditutupi di dalam tubuh wanita. Atau aurat yang harus ditutupi dalam tubuh pria. Jadi bugil itu merupakan suatu hal yang biasa. Watak kera inilah yang disebutkan Allah dengan laknat yang paling terkutuk. Nah, karena apa? Kalau orang sudah tidak memiliki aurat, nah itu bagaimana? Tapi itu terbukti kan Ustaz Fajrul, ketika kita berada di Mesir itu ada namanya kawasan apa namanya? Sharmusheikh. Di situ ada kawasan hotel yang orang Mesir tidak boleh datang, orang Islam tidak boleh masuk, yang itu ditempati oleh orang Eropa, Amerika, terutama Yahudi karena perbatasan dengan Israel. Di situ kan pantai Sharmusheikh yang begitu cantik, ada hotel khusus, tapi semua penghuninya harus telanjang bugil. Inilah watak kera tadi. Nah, watak babi itu apa pula? Tidak memiliki rasa cemburu. Istri awak diambil orang, silahkan. Istri orang pun awak nikmati, tak masalah. Inilah disebutkan kenapa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah telah mewujudkan itu secara fisik pada zaman dahulu kala di zaman Nabi Musa, tetapi secara watak sekarang kita melihat bagaimana orang ketika dibilang pornografi, porno aksi, orang yang baik, orang yang Islam ini malah dibenci, tetapi yang mengatakan pornografi, porno aksi itu perlu diteruskan malah dipuja. Nah, inilah watak yang sekarang ini disebutkan mendapat laknat dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan lagi firman Allah dilanjutkan di sini saat wa'abadat at-taghut. Dalam tafsiran itu ada yang mengatakan begini, wa'abadu at-taghut. Orang-orang yang selalu tunduk kepada orang-orang taghut. Inilah nanti yang akan dilaknat Allah dan murka. Makanya rentan kali musibah itu, Ustaz. Karena kita sekarang itu bukan banyak orang itu takut, bukan takut banyak takut kepada Allah. Takut kepada musibah. Takut kepada penguasa. Gitu. Taghut itu apa dulu, Ustaz Fajrul? Sebelum kita lebih lanjut cerita tentang taghut. Taghut itu berasal dari kata Arab ya. Togo. Banjir artinya, berlebihan, artinya, berlebihan. Jadi air kalau sudah di atas yang normal disebut dengan banjir, togolma. Air sudah meluap, melimpah ruah. Jadi taghut itu adalah orang yang berlebih-lebihan dalam hal kemaksiatan ya. Menyebar kejahatan, nifak, dosa, memakan harta haram, itu disebut dengan taghut. Suatu hal yang menarik, taghut ini identik dengan pemimpin, Ustaz Fajrul. Pemimpin yang taghut. Menjadi lebih sedih lagi bagaimana seseorang yang taghut ini dipuja, disembah, abadat taghut. Jadi apa yang kata taghut itu diaminkan. Pemimpin yang menyebarkan kejahatan ini kalau dilakukan dibilang, eh bapak melakukan suatu hal yang baik. Ini disebut dengan abadat taghut tadi. Atau mungkin ada lagi penambahan yang lain dari Ustaz Fajrul. Memang abadu at-taghut ini artinya taghut ini adalah orang yang tidak mengindahkan perintah Allah dan lebih dia daripada yang lainnya. Artinya kepentingan dia seakan-akan menjadikan keistimewaan dari suara segalanya. Padahal di situ adalah Allah yang memberikan semuanya itu. Kenapa kita harus pergi ke sana, memilih jalan lain? yang bukan, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja termasuk kita ini kategori orang-orang yang seperti itu kalau kita tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mengikuti perintah Allah, berarti boleh jadi kita akan mengarah kepada mengikuti perintah tagut, ya. Jadi tagut itu juga bisa disebut dengan setan, ya, penafsiran yang lain. Tagut juga bisa disebut dengan pemimpin. Jadi ada pemimpin yang tagut. Kemudian dampak dari ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abda tagut, Allah menyebutkan apa? Ulaika syarrum makana wa adalla an sawa'is sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Buruk tempat ini maksudnya gimana, Ustaz Fajar? Buruk tempat ini maksudnya begini, Ustaz. Buruk tempat makanan di sini artinya annar, gitu, api neraka. Itu yang jadi sudah pasti di akhirat, yang paling buruk sama mereka itu adalah api neraka, gitu. Karena ini adalah kalau orang sudah masuk ke dalam itu adalah syar, gitu. Nah, gitu. Artinya tempat inilah yang akan membuat mereka itu menjadi buruk. Disebabkan oleh perilaku dan sikap mereka yang menjadikan syariat Allah ini sebagai bahan olok-olokan atau bahan dibenci, permainan, bahan yang dibenci. Itulah dibahasakan dalam Al-Qur'an ini bisyarrin min dzalika. Min dzalika itu adalah contoh dari ayat 59 dari 58-59, gitu, memperolok-olok, mempermainkan. Atau penafsiran yang lain, Ustaz Fajrul. Walaupun memang itulah penafsiran yang paling sahih dan asoh, bahwa itu adalah neraka, tetapi memang orang yang menjadikan, orang yang memiliki watak kera dan babi tadi, tidak memiliki aurat yang harus ditutup dan tidak memiliki rasa cemburu kepada istri itu, dan menyembah pemimpin yang tagut tadi, akan merasakan neraka di dunia ini. Akan merasakan hidup ini menjadi susah. Toh kita menemukan hal itu. Di Amerika sangat susah kita menemukan anak belasan tahun yang masih perawan. Dan kita menemukan betapa banyak bayi-bayi lahir tanpa orang tua. Ini kan suatu hal neraka ini, Ustaz Fajrul. Bagaimana istri kita dipermainkan orang dan kita biasa saja. Ini kalau hidupnya normal, saya rasa ini sudah neraka ini. Maka disebutkan Allah, ulaika syarrum makana. Begitu juga ketika pemimpin ini menjadi tirani dan tagut, yang baik dihancurkan, yang mungkar dismarakkan, maka kita akan menemukan pelayanan publik menjadi amburadul, Ustaz Fajrul. Karena apa? Pelayanan publik ini adalah suatu hal yang sebenarnya dititipkan bagi dia untuk menyelesaikan permasalahan ini yang paling mendasar. Tapi kita menemukan ini ditelantarkan. Malah yang tidak perlu itu pula yang diutamakan. Maka kita akan menemukan musibah demi musibah. Maka disebutkan Allah, ulaika syarrum makana. Di dunia ini akan kita temukan orang yang mengaminkan pemimpin yang tagut, dunianya akan terasa panas. Itulah artinya yang terasa panas itu, ulaika, apa namanya di sini bahasakan dalam Al-Qur'an, adalah syarrum makan, artinya tempat yang paling buruk, ulaika syarrum makana. Nah, itu ditafsirkan seperti itu. Dan ditutup juga wa adallu an sawa'is sabil, tersesat dari jalan yang lurus. Kalau kenapa? Karena bertentangan dengan batin dan hati nurani dia. Jadi Islam itu sangat terkait dengan hati nurani kita. Orang yang sholat tadi disebutkan dan dia tidak mempermainkan sholat dan tidak mengolok-olokkan, hatinya akan tenang. Karena apa? Ada masalah, dia curhat kepada pemilik masalah, Allah Subhanahu wa taala. Lepaslah sedikit beban hidup ini. Nah, kan begitu. Tetapi orang yang memperolok-olokkan sholat, tidak memiliki watak kera dan babi, tentu saja akan sesat. Makanya ada dalam sebuah syair mengatakan fala'natullahi 'alal yahud. Fala'natullahi 'alal yahud innal yahuda ikhwatul qurud. Artinya laknat Allah lah bagi orang-orang Yahud, sungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kawannya kera. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Memang di belakang pornografi dan porno aksi yang merebak di internet itu, bapaknya itu adalah Yahudi. Begitu ya. Nah, jadi mereka mengambil keuntungan dengan rusaknya mental generasi bangsa ini. Nah, maka disebutkan di situ apa tadi Ustaz Fajrul baca sekali lagi tadi? Fala'anatullahi 'alal yahud innal yahuda ikhwatul qurud. Iya. Artinya laknat Allah lah bagi orang-orang Yahudi karena Yahudi itu adalah saudaranya Al-Qurud, kera. Nah, begitu. Ya, kita tidak membenci satu kaum dan satu etnis tertentu. Ya. Yang kita benci adalah perangainya yang merusak bangsa dan sikap negara dan merusak dunia ini. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Ahlak mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.